dicari olehmu bahkan sahabat yang bisa kau jadikan obat. Mana siapa hianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Cari olehmu akan kawan, pilihlah orang yang setia kawan. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Dengan bapa janganlah durhaka, supaya Allah tiada murka. Dengan ibu hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai, supaya boleh naik di tengah balai. Dengan kawan hendaklah adil, supaya tangan jadi kapel. Seteru. Lidah suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Carilah olehmu akanlah abdi, yang baik berakal dan yang berbudi. Daripada memuji diri hendaklah sabar, biar daripada orang datangnya khabar. Raja mufakat dengan menteri, seperti kebun berbakar duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sembarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja boleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat akan dilimpa. Pukulah tabu, pukul rebana. Ini gurindam, ini gurindam, 12. Ini gurindam yang kami dendam, 12 pasal ada di dalam. Ada bidalan juga sindiran, jadi sebutan sepanjang zaman. Ada tujuan, ada peranan, ada panduan, juga pedoman. Tentang tabiat, juga nasihat, tentang ibadat, memberi ingat. Dua baris saling serangkap, satu kalimat bermakna lengkap. Cuba disingkap syarat tersirat, supaya hidup sentiasa selamat. Berkah diri sedia siap, menjalan langkah tidak tersilap. Pukul tabu, pukul rebana. Ini gurindam.